Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Wa idza balaghat al-hububu aw ath-thimaru khamsatu awsuqin wa huwa 300 sa' bis-sa'in nabawi. Jika biji-bijian atau buah-buahan kering, buah-buahan yang bisa disimpan, maka zakatnya khamsat ausuqin, 5 wasaq, yaitu 300 sa' dengan sa' nabawi. Fa in kanat tusqa bikulfatin, kalau ternyata kebun biji-bijian tadi disirami dengan kulfah, disirami dengan biaya. Kulfah biaya. Artinya bukan sawah tada hujan. Sawah itu ada istilah sawah tada hujan, ada istilah sawah yang diairi dengan irigasi. Kamu beli mesinnya, kamu pakai apa namanya, bensin untuk mesin tadi, ngambil air untuk mengalirkan ke pohon-pohon kamu, itu berarti ada kulfah, ada beban biaya ketika berkebunnya. In kana tusqa bi kulfatin kasawaqi wal makain. Sawaqi wal makain adalah irigasi atau pengairan. Makain apa? Jamak makinah. Apa makinah? Mesin. Sawaqi dari kata saqi, yang mengairi atau orang yang dipekerjakan untuk menyirami, itu juga biaya. Atau dengan irigasi yang kamu harus bangun, kamu harus bikin, kamu harus keluar ini keluar itu supaya bisa sampai air ke pohon-pohonnya, itu sawaqi. Wal makain makinah, makinah, mesin-mesin. Fa fiha nusful ushur. Berapa nisful ushur? Nis setengah. Ushur 1/10. Berapa berarti? 1/20. Barakallahu fikum. Wa in kanat tusqa bila kulfatin, kalau ternyata disiraminya tanpa biaya, seperti sungai yang mengalir melewati kebun-kebunmu, itu tidak pakai biaya. Atau uyun, mata air al-jariyah yang mengalir di sekitar kebunmu, ala wajhil ard, di muka bumi. Wa mithluhu al-artuwazi alladhi yafidu ma'uha ala wajhil ard. Beliau berpendapat termasuk al-artuwazi. Apa itu artuwazi? Artesis. Sumur dibor, ternyata keluar terus airnya tanpa disedot, tanpa kulfah, tanpa apapun. Dan itu alhamdulillah di beberapa pondok ahlu sunnah menggali sumur, ternyata airnya keluar terus menerus tanpa disedot. Jadi seperti mata air. Barakallahu fikum. Kebetulan Allah takdirkan mengenai saluran air yang ada di bawah tanah sana. Jadi di dalam tanah itu ada sungai juga. Nah, ketika dibor, maka dinaik ke atas. Padahal dari tempat yang tinggi turunnya. Maka tentunya dia akan keluar dengan sendirinya. Baik. Sedikit pelajaran IPA. Ini rumah kamu. Nah, di sini mata air, sungai di atas, ternyata yang namanya air akan ada yang meresap ke bawah sampai di sini. Nah, baik, ketika kamu menggali sumur, sumur bor sampai di sini, air yang di sini dengan air yang di dataran kamu dengan air yang di sini tinggi mana? Tinggi ini kan? maka tentunya akan keluar dia. Masya Allah, itu rezeki minallah. Di antaranya di Pondok Kalibagor itu air gak bisa ditutup. Jadi kalau sudah cukup penuh, tutup gak bisa, jebol. Karena dia mau keluar terus. Maka dialirkan untuk keperluan-keperluan pondok. Setelah selesai dialirkan ke sungai. Begitu. Keluar terus dia. Dan di beberapa pondok juga ada seperti itu. Biasanya memang kampung-kampung. Kalau di kota susah. Nah, mungkin saja tapi kalau menggalinya dalam dan nyampe ke sumber air tersebut akan keluar sendiri. Tapi kembali kepada kitab. Berarti kalau sudah keluar sendiri selesai, selamanya dia akan berkebun, berladang, bertani dalam keadaan tidak perlu biaya air. Iya kan? Jayid. Fahada aydan bila kulfatin. Berarti bila kulfa ada bentuk apa saja? Bisa dengan anhar wal uyun al jariyah ala wajhil ard wa misluhu, dan yang sejenisnya, ini sejenis mata air adalah irtuazi alladhi yafidu ma'uha ala wajhil ard, yang memancar airnya di muka bumi. Fa fiha al usur, maka dia mengeluarkannya 1/10. Lebih banyak yang pertama, lebih banyak kedua. Yang pertama 1/20, ini cuma 1/10. Hah? Yang tadi kan 1/20, ini cuma 1/10. Banyak mana? Enam. Banyak 1/10, barakallahu fikum. Karena 1/10 itu berarti dibagi. Dibagi 10 sama dibagi 20, banyak mana? Banyak dibagi 10. Kalau dibagi 20 lebih sedikit. Barakallahu fikum. Maka jangan tertipu dengan istilah isyrin dan asyar atau usyur atau nusful usyur. Liqaulihi sallam fima saqati samaul usyur. Berarti tadi ada yang kurang disebut. Bahkan yang harusnya disebut dalam hadis. Yang tusqa bila kulfah, yang diairi tanpa beban, tanpa beban biaya, adalah sungai, mata air, artesis dan sejenisnya. Satu lagi, hujan. Yang diairi dengan hujan, yang dijuluki dengan sawah tadah hujan. Maka disebutkan fi masaqatis samaul usyur, apa yang dihujani atau apa yang diairi dengan air langit, air hujan, maka 1/10. Wa fi masuqiya bisaqiyah nisful usyur. Adapun apa yang disirami dengan saqiyah, dengan apa namanya, beban atau dengan modal, dengan orang-orang khusus yang ditugaskan, dipekerjakan, tentunya dibayar juga untuk menyirami, maka nisful usyur, maka 1/20. Demikian akhrajahu Muslim fi hadis Jabir. Ar-rabi'ah, faedah yang keempat. Lam yadhkur fil hadis ad-dahab. Dalam hadis ini enggak disebut tentang emas. Yang disebutkan hanya perak. Limadha? Lianna ghaliba 'umlatihim al-fiddah. Karena kebanyakan mata uang mereka adalah dengan fiddah. Nah. Kebanyakan mata uang mereka dengan fiddah. Wa akhraja Abu Dawud 'an 'Aliin marfu'an, dan Abu Dawud meriwayatkan atau mengeluarkan hadis secara marfu', laisa 'alaika syai'un hatta yakuna laka 20 dinaran. Tidak ada kewajiban atasmu sedikit pun hingga engkau memiliki 20 dinaran, hingga engkau memiliki 20 dinar. Kalau dinar emas, kalau dirham perak. Qala Ibnu Hajar huwa hasan. Hadis riwayat Abu Dawud ini hasan, kata Ibnu Hajar. Wa qala Ibnu Abdul Barr, berkata Ibnu Abdul Barr, al ijma' ala anna nisab adh-dhahab 20 mithqalan. Berkata Ibnu Abdul Barr, telah ijma' atas nisabnya emas adalah 20 mithqal. Satu dinar ini nama mata uangnya, emasnya satu mithqal. Nah, ini nilainya satu dinar, ini beratnya. Baik. Qala, yang nanti akan dihitung juga berapa dengan timbangan hari ini dengan gram yang sekarang, insyaallah. Khamisan, al-zakat tajib fil hubub wal thimar allati tukalu wa tudakhar anil a'immah. Faedah kelima, zakat itu wajib atas semua biji-bijian dengan dua syarat, termasuk buah-buahan, dengan dua syarat. Tukalu wa tudakhar. Tukal bisa ditakar. Wa tudakhar bisa disimpan. Dari beberapa imam-imam, Imam Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Amma Abu Hanifah faujabaha hatta fil khudrawat. Adapun Abu Hanifah, maka mewajibkannya pada semuanya, bahkan pada sayur mayur sekalipun. Wal qaulul awwal arjah. Dan ucapan pendapat yang pertama itu lebih rajih. Li'anna ma yukalu wa yuddakhar huwa alladhi kamulat fihi ni'mah. Karena apa yang bisa ditakar dan bisa ditimbang, maka itulah yang sempurna kenikmatannya. Satu, dilihat hikmahnya. Kedua, lima rawad Daruqutni marfu'an, secara marfu'. La zakata fil khudrawat, tidak ada zakat pada sayur mayur. Tetapi hadis itu dhaif. Illa anna lahu ma ya'udiduhu, tetapi ada sekian riwayat asar yang mendukung makna yang terkandung di hadis ini. Misalnya, mereka para sahabat tidak pernah ada satu riwayat pun yang mereka mengumpulkan sayur. Tidak ada. Maka dari mana kalian dapat? Demikian pula tidak diriwayatkan bahwa mereka mengeluarkan zakat dalam bentuk apa itu, sayur yang mereka biasa makan. Tidak ada. Adanya korma, kismis, jagung, bur, syair, apa lagi? Enam. Hakata. Sehingga barakallahu fikum, lagi pula kalau tidak bisa disimpan, bagaimana mungkin akan bisa dikumpulkan di dalam tempat atau di dalam baitul mal. Nih, saya bawa sayur adas, sayur apa namanya, cesim ya, untuk bakso. Ya, kamu berapa? Usur 10-10, kumpulkan di baitul mal, mau dibagi. Begitu besok atau lusa mau dibagi, sudah rusak semua. Lalu saya kata lagi, tomat juga sama. Tidak bisa demikian. Sehingga jangan khawatir, walaupun tidak terkena zakat ketika panennya, barang-barang yang atau buah-buahan, sayur-sayuran yang hancur dalam waktu sehari dua hari, niscaya mereka kalau tidak kena dari ketika panen, akan terkena ketika sudah laku. Dia mendapatkan panen banyak, satu kol tomat dibawa ke jaga satru, pulang bawa uang, kan gitu. Dilihat uangnya, sudah sampai nisab atau belum? Sudah sampai nisab, sebentar. Apakah terpakai habis untuk keluarganya keluarga besar misalnya, atau tidak. Ternyata sampai 12 bulan masih di atas nisab, berarti terkena zakat. Jadi enggak kena dari sini, kena dari situ, jangan khawatir. Walhamdulillahirabbil alamin. Bayan miqdar zakat an-naqdaini fi umlatina al-hadirah. Sekarang kita bahas ukuran zakat naqdaini, emas dan perak, pada umlah kita, mata uang kita yang hadirah, yang modern. Nisabud dhahab 20 mitqalan islamiyan. Nisab ukuran emas, yani nisabnya emas 20 mitqalan islamiyan, yani mitqal atau dinar, 20 dinar. Wal mitqal thulutha al mitqal biwazni junayh injlizi atau junayh Saudi. Masih belum kepada Indonesia. Mitqal waktu itu adalah sepertiga mitqal yang sekarang. Biwazan timbangannya satu junayh injlizi atau junayhnya Saudi. Fayakunu nisabud dhahab fihima, maka nisabnya zakat pada keduanya 12 junaihan saudiyan atau injliziyan, karena waznahuma wahid. Nisabud dhahab pada junaih Saudi ataupun junaih injlizia sama, yaitu 12 junaih, 12 junaih Saudi. Berapa junaih Saudi? Wa nisabul fiddah, nisabul fiddah 100 dirham. Wa birriyal al-Faransi 22 riyalan. Wa birriyal al-Arabi al-Saudi 55 riyalan. Kalau sudah dikatakan 55 riyal, berarti harus dikurs sekarang berapa rupiahnya, kan begitu. Nah, lebih mudah kalau langsung kepada timbangan, bukan pada mata uang. Ini kan pada mata uang. Mata uang junaih dipakai di Mesir, dan mata uang riyal 55 riyalan. Nah, adapun yang pertama disebut junaih. Tetapi barakallahu fikum, sudah disebutkan kalau timbangannya kurang lebih 98 gram emas pada fiddah, pada dhahab, pada emas. Ada kalau kalian mau ambil catatannya di dalam kitab Ibnu Al-Mulaqqin. Mawujud di maktabah, di dalam syarah hadis ini disebutkan gramnya. Saya tadi mau mencatat lupa. Kalau emasnya 90 sekian gram, tinggal peraknya. Barakallahu fikum. Karena disebutkan tadi mata uang hari ini, makanya mata uang. Kalau mata uang berarti harus dikurs dengan rupiah, karena mata uangnya bukan mata uang kita. Mata uang real dan junaih. Tapi adapun gramnya, itu yang kalian ambil dalam kitab Ibnu Mulaqqin. Nanti saya akan bawakan insyaAllah.